Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Taala, yaitu masjid, tempat kita untuk salat dan juga zikrullah dan juga menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita diterima amal kita dan terampuni dosa kita semuanya. Mestinya tadi hanya setengah jam dari Al-Hilal, namun karena macet, jadi inilah namanya kita harus beriman dengan takdir. Dan alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan bersabar kita menunggu taklim ini Allah Subhanahu wa taala mengganti pahala yang lebih baik dan juga yang lebih mulia. Kajian kita malam ini insya Allah membahas bagaimana kita menyambut tamu Allah Ta'ala, yaitu Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu ini bapak dan ibu hanya satu tahun sekali datang, yaitu pada bulan Ramadan. Dan inilah nikmatnya kita berpegang kepada bulan Qomariyah atau bulan Hijriyah. Karena bulan Hijriyah atau Qomariyah ini ada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beda dengan bulan Masehi. Dari Januari sampai Desember tidak ada kemuliaannya, namun bulan yaitu Sawal sampai ya bulan Muharram sampai Dzulhijjah ini ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk kita meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan mulia ini kemuliaannya itu bukan hanya tergantung kepada bulannya, tapi tergantung dengan orang yang beramal pada bulan Ramadan ini. Itu yang harus dipahami. Nah, karena bulan Ramadan juga banyak orang maksiat. Ya, jadi kemuliaannya bulan Ramadan itu bagi orang yang mengisi kegiatan di dalam Ramadan ini amal-amal yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Karena Allah Ta'ala berfirman memuliakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kalian semuanya itu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Nah, takwa itu upayanya manusia. Kalau Ramadannya itu bukan upaya manusia. Nah, Allah Ta'ala menilai kebaikan manusia itu dengan amalnya, ya, bukan dengan bulan, karena bulan bukan pekerjaan kita. Bulan itu adalah waktu yang Allah sediakan dengan untuk kita. Oleh karena itu, kita hendaknya menyambut bulan Ramadan ini bukan dengan yaitu sambutan-sambutan yang tidak ada contohnya. Tapi kita hendaknya menyambut yaitu dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, idza takhala ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar atau abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Bersumber salah seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda, "Idza takhala Ramadan." Kalau Ramadan ini sudah masuk, banyak mulai masuk satu hilal. Maka beliau mengatakan dibuka pintu-pintu surga. Nah, ya. Ini bergembira untuk orang yang beriman. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa silsilatis syayatin, dan dicencang, dibondo, diikat, dirantai setan-setan itu. Ini ada tiga keutamaan pada bulan Ramadan. Nah, makna bagaimana yang dimaksudkan pintu surga ini kok dibuka pada bulan Ramadan? Apakah selain bulan Ramadan tidak dibuka? Itu yang pertanyaan kita. Yang nomor dua, ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Apakah hanya bulan Ramadan saja sehingga bulan yang lainnya, sehingga orang banyak meninggal dunia tidak masuk neraka jahanam karena apa? Yaitu karena ditutupnya. Dan juga apakah setan-setan ini hanya dibelenggu oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan saja? Ini pertanyaan. Dan ini perlu ada keterangan dari beberapa hadis, yaitu atau keterangan para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi penjelasan ini supaya kita paham makna Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan, supaya kita tidak keliru memahaminya. Ada tiga makna di sini. Pertama, yahtamilu annahu ala zahirihi. Bisa jadi memang ya dibuka betul pintu surga itu, betul-betul pintunya dibuka. Dan pintu neraka memang ditutup betul-betul. Dan nomor tiga, memang setan itu diikat. Ini makna yang pertama. Makna yang nomor dua, wa yahtamilu ayyakuna isyaratun, isyaratan ila kasratil sawabi wal afi. Bisa juga yang dimaksudkan dibuka pintu yaitu surga itu karena banyaknya pahala. Nah, pahala itu kan tersimpannya di surga. Karena banyaknya pahala orang beramal pada bulan Ramadan. Dan juga karena banyaknya pemaafan, Allah memaafkan banyak sekali sehingga tidak sempat lagi orang yang beramal soleh pada bulan Ramadan itu akan masuk ke neraka karena di pintu, karena dimaafkan. Jadi orang salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal baik akan dimasukkan di dalam surganya. Nah, ini makna yang nomor dua. Dan nanti akan ditunjang dengan hadis. Wa anna syaitana yakillu ihwa'uhum. Maka setan-setan pada bulan Ramadan untuk orang yang ahli ibadah itu susah untuk menggodanya. Ya. Kenapa? Karena orang yang digoda oleh iblis, oleh setan itu orang yang maksiat. Sedangkan orang ahli ibadah, maka setan itu tidak mampu. Itu makna wasul silatis syayatinu. Yaitu dicencangnya atau diikatnya ya atau dirantainya setan itu. Kenapa? Dalam ayat surat Shad ayat nomor 82-83, maka Allah berfirman, fabi'izzatika qala fabi'izzatika, berkata iblis itu, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'ina, benar-benar saya akan menggoda, saya akan memfitnah, saya akan membujuk semua hambamu berupa manusia ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yaitu yang ikhlas beribadah karenamu. Jadi itu pernyataan iblis itu sendiri. Maka orang yang beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dijaga oleh Allah Ta'ala, setan itu tidak mampu menggodanya. Dan itu perjanjian daripada setan itu sendiri di hadapan Allah, perjanjian iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya wa tasfitu syayatin ibaratun an ta'jizihim anis syahwat. Maka maknanya dirantai setan itu karena tidak daya, tidak punya kemampuan untuk menggoda hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang beramal soleh. Inilah makna yaitu dibukanya pintu surga. Artinya orang-orang yang beramal soleh pada bulan Ramadan itu banyak sekali pahalanya, dan pahala itu masuk di dalam surga. Nah, tatkala orang itu sibuk dengan amal yang soleh, tidak sempat untuk maksiat, berarti pintu neraka itu ditutup. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ada pengertian, wah enak ya pada bulan Ramadan, siapa yang mati mesti masuk surga. Belum tentu. Karena pada bulan Ramadan juga ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang pula maksiat, ada orang pula yaitu berbuat jahat yang lainnya. Nah, jadi bulan Ramadan bukan keutamaan dari bulannya saja, tapi keutamaan orang yang beramal soleh pada bulan Ramadan. Itulah perlunya Bapak dan Ibu kita mempersiapkan mulai sekarang, ya, bagaimana kita bisa menyambut tamu Allah Ta'ala ini, karena ini tamu yang mengantarkan untuk urusan akhirat kita. Jadi Ramadan itu bukan mengumpulkan duit, tetapi mengumpulkan amal. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, orang meninggal dunia itu yang dibawa apa? Amal. Lah, amal itu ada dua macam. Ada amal maksiat, ada amal syirik, ada amal bid'ah, yang itu masuk ke mana? Neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan ada amal yang baik. Yang inilah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sebelum meninggal dunia ini bisa mempunyai modal amal yang baik yang sebanyak-banyaknya. Adapun pembagian amal itu ada dua. Insyaallah ayat ini sudah kita paham sama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa kebaikan, ini ada amal baik, khairan yang berupa kebaikan, yarahu, maka dia akan mendapatkan pahalanya, akan melihat hasil kebaikan itu. Ini menunjukkan amal yang pertama macamnya salihah. Yang nomor dua, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa dosa kejahatan, maka dia akan mendapatkan siksaannya. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu difahami, ya, bahwa orang meninggal dunia yang dibawa hanya amal, sedangkan amal itu ada dua. Nah, kalau yang amal yang kita bawa ini amal soleh, itulah yang kita harapkan. Karena Allah Ta'ala memasukkan surga ke dalam, masukkan orang mukmin di dalam surga diantaranya karena amal solehnya. Ya, jadi Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Maka surga itu akan kamu warisi diantaranya sebab kamu beramal. Dan amal itu Bapak dan Ibu tidak bisa dibagi-bagi. Beda orang mendapatkan rezeki, ya. Maka rezeki itu istrinya bisa dikasih belanja, anaknya dikasih duit, ya, tetangganya ya dikasih oleh-oleh. Tapi kalau amal soleh itu yang memiliki, ya yang punya. Itulah keutamaan amal. Tidak ada orang bisa mencuri amal. Dan tidak ada orang bisa jual amal. Tidak ada orang pinjam amal. Karena Allah mengatakan, man amila salikan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh itu berarti untuk dirinya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita beramal soleh itu untuk kita, bukan untuk Allah, dan juga bukan untuk manusia. Jika kita beramal untuk diri kita, mestinya kita harus giat, seperti orang kerja. Orang jadi pegawai, gajinya yang menerima ya pegawai itu. Tapi suatu saat gaji itu bisa dipotong. Tapi kalau amal tidak ada potongan. Bahkan Allah Ta'ala menggandakan amal satu minimalnya berapa? 10. Ya. Itulah kebaikan amal soleh. Sampai 700 lebih. Bahkan pada bulan Ramadan dilipatkan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan as-saum, katanya Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Orang khusus, orang berpuasa, pahalanya aku yang menggandakannya. Semua amal yang lain kan penggandaannya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kecuali saum, yaitu puasa. Dan puasa itu, Bapak dan Ibu, paling ikhlasnya amal. Ya. Sebab kalau orang dia puasa, dia makan, berarti dia ada puasa dia. Karena apa? Kita lapar di rumah, kita lapar sendirian, kita haus sendirian. Kalau kita tidak karena Allah Ta'ala, tidak mungkin kita akan puasa. Karena puasa ini menanggung lapar selama 12 jam. Menanggung pula haus. Harus pula menahan nafsu kita. Kita tidak boleh kumpul sama istri. Ini ujian berat. Nah, kalau orang itu bisa puasa, berarti ikhlas dia karena Allah Ta'ala. Ya, dan pahalanya besok puasa itu akan bilang yaqulu shaumu. Puasa itu bisa bicara. Kalau sekarang puasa tidak bicara, besok pada hari kiamat puasa bicara. Yaqulu shaumu ay rabbi fasyafi'ni fihi. Wahai Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berilah syafaat aku untuk menolong orang ini. Karena sianya hari dia tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul istri, ya Allah, karena ingin mencari ridhamu. Ya, itu keutamaan. Jadi kita sambut bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang wajib, ya, dan amal-amal yang sunnah. Dan kita harus menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, baik larangan yang sementara atau larangan yang seterusnya. Larangan sementara apa? Ya, makan, minum, dan kumpul istri siang hari itu larangan sementara. Jika kita dilarang oleh Allah Ta'ala sementara karena kita mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, berarti larangan yang lainnya harus kita jauhi. Ya, ini menunjukkan bagaimana kita, yaitu mengumpulkan amal yang banyak untuk diri kita. Selanjutnya tadi dijelaskan bahwasanya karena dikatakan pintu-pintu surga terbuka karena amal pada bulan Ramadan itu banyak sekali. Bayangkan puasanya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, bukan hanya sekedar puasa, tapi dua dasar. Pertama, mengimani karena puasa itu rukun Islam. Yang nomor dua, waktu saban, ikhlas mencari pahala. Jadi ada dua di sini. Barang siapa yang berpuasa, dasarnya bukan karena ikut-ikutan orang. Oh, ini waktunya puasa, ikut puasa. Ya, kita harus menata mulai sekarang. Ya, sekarang sudah tanggal 28 ini. Bulan Sya'ban. Ya, kurang 2 hari lagi kalau itu, yaitu 30 hari. Ini ada kalanya sekarang masih 27. Ada tanggal yang di jam ini tanggal 28. Ya. Maka kita harus mempersiapkan diri. Barang siapa yang berpuasa, katanya beliau, yang mana dasarnya iman itu perintah Allah. Ya. Dan dilakukan dengan ikhlas, bukan dengan riya. Dilakukan untuk mencari pahala, maka Allah beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa apa yang diampuni? Dosa kecil. Ya. Dosa kecil dan jadi dosa kecil yang hubungannya kita dengan Allah. Kalau dosa besar harus dihukum. Kecuali kalau orang itu bertobat. Ya. Kalau dia bertobat, ya akan diampuni. Makanya Allah mengatakan walladzina yajtanibuna kabaira in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Barang jika kamu mau menjauhi dosa-dosa besar, katanya Allah Ta'ala, aku akan ampuni dosa-dosa yang kecil. Ya, keutamaan orang menjauhi dosa besar seperti syirik, ya, yaitu seperti bid'ah dan juga seperti makan riba, mencuri, berzina, itu dosa-dosa besar. Siapa menjauhi dosa besar, maka kita dapat bonus, akan diampuni dosa kita yang kecil. Padahal manusia itu dosanya banyak. Dosa mata ada sendiri, dosa telinga ada sendiri, dosanya lisan, dosanya tangan, ya, dosanya kaki, dosanya pula hati. Lah padahal dosa itu bahaya. Kalau kita salah kepada orang dihukum apa tidak? Dihukum. Bagaimana kita salah kepada Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memenuhi apa menjadi kebutuhan kita. Kalau manusia itu berbuat dosa, ya akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala membuka pintu cara kita untuk menghapus dosa. Subhanallah. Kita tidak menjumpai manusia semisal kebaikannya Allah Ta'ala kepada hambanya. Kalau manusia dia salah pada manusia, katanya tidak ada ampun bagimu. Padahal makhluk dan makhluk. Mungkin kesalahan kecil dianggap besar. Tapi Allah Ta'ala menjumpai kita ini banyak dosa. Oleh Allah Ta'ala disuruh bertobat. Ya. Oleh Allah Ta'ala disuruh siam. Dengan siam itu, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang lalu. Dosa kecil itu menjadi besar kapan? Kalau berulang-ulang, ya. Bayangkan temboknya saja pasir, berulang-ulang ditumpuk menjadi tembok, menjadi besar. Oleh karena itu jangan meremehkan dosa kecil, karena umumnya orang meremehkan dosa kecil akan jatuh kepada dosa yang besar. Ya, sebagaimana orang jangan meremehkan meninggalkan amal sunnah. Kalau orang biasa meninggalkan amal sunnah, bisa jadi akan meninggalkan amal yang wajib. Tapi kalau orang membiasakan diri mengamalkan yang sunnah, insya Allah yang wajib tidak akan ditinggalkan. Itulah keutamanya. Demikian juga dosa. Jadi Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kita ini berdosa disuruh bertobat. Dan diantaranya penghapus dosa yaitu siam. Ya. Dan siam Ramadan ini subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat yang sebanyak-banyaknya. Inilah makna ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Dengan siam berarti dia mendapatkan pahala yang banyak, terbuka surga untuk si dia. Dengan siam itu terhapus dosa yang banyak sehingga tertutup dosanya, dari tertutup neraka itu. Karena dosanya diampuni. Adapun dosa yang berhubungan dengan manusia, bapak dan ibu, itu tidak bisa terhapus dengan apa? Puasa. Tidak bisa terhapus dengan amal soleh. Tapi kalau kita hutang ya harus dibayar. Pinjam ya harus dikembalikan. Karena itu haknya manusia. Ya. Jangan sampai nanti punya harapan, wos, kalau saya ini sudah puasa, berarti hutang saya kepada tetangga yang teman enggak perlu dibayar karena sudah dihapus dosa. Dosanya bukan begitu. Ya. Ini ada sendiri. Karena beliau menjelaskan dalam hadisnya, pernah beliau menanya para sahabatnya, mal muflisu. Wahai sahabatku, apa dinakan orang yang bangkrut, orang yang miskin itu? Jawabnya para sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Wahai Nabi, orang yang bangkrut di kalangan kita ini, yaitu orang yang tidak punya duit dan tidak punya barang, itu orang miskin. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati. Orang-orang yang bangkrut dari umatku ini, ya'ti yaumal kiamat, besok dia datang pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur itu, wa huwa yusalli, dia di dunia itu salat, wa shoma dan puasa, wa zakka dan zakat, walakin akhadha mal hadza, tapi dia mengambil hartanya orang, mungkin mengambil yaitu pinjam tidak dikembalikan, hutang tidak dibayar, atau mengurangi timbangan, atau memalsu merek, atau menipu yang lainnya. Apa katanya Rasulullah SAW? Fayukhadu khasanatuhu. Maka pahalanya puasanya ini untuk membayar hutang dia. Ini menunjukkan hak seorang hamba harus diselesaikan. Tidak bisa terampuni dengan berpuasa. Ya, tapi dosa yang terampun dengan puasa adalah dosa yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa kecil. Nah, inilah kebaikan, keutamaan orang berpuasa itu sendiri. Dan juga hikmah orang berpuasa banyak sekali kalau kita melihat dari satu sisi, yaitu pertama merasa khauf kita kepada Allah. Ya, kita dilarang oleh Allah Ta'ala jangan makan, jangan minum, merasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga kita tidak makan, tidak minum. Itu pendidikan yang harus kita pahami. Ini yang harus kita siapkan, ya, mumpung belum masuk bulan Ramadan ini. Kemudian juga mendidik kita agar hidup sederhana. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita mau buka dan mau sahur, seperti itu pada hakikatnya makan kita. Manusia itu banyak rakusnya daripada kebutuhan apa yang di dalam perutnya. Padahal ada kalanya orang itu hanya, yaitu sahur mungkin hanya air satu teguk. Ya mungkin hanya satu keping roti kecil, tapi kuat dia selama satu hari. Nah, ya. Dan kadangkala berbuka orang itu sedikit pula. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dunia kita ini tidak banyak. Nah, cuma manusia itu rakusnya, tomaknya lebih banyak daripada kebutuhan yang ada. Dan juga mendidik pula agar kita ini merasa bahwa lapar itu adalah sakit. Maka bagaimana saudara kita yang miskin, ya, yang bukan hanya satu hari dia lapar, tapi berhari-hari. Sehingga kita dianjurkan pada waktu akhir bulan Ramadan itu dianjurkan apa? Zakat fitrah. Tu'khadu min aghniyaihim faturattu ila fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya, ini zakat yang lainnya, zakat mal. Tu'khadu min aghniyaihim faturattu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dibagikan untuk orang miskin. Adapun zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ya, dalam ayatnya dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama tuhrotan lisaimi, untuk menghilangkan dosa-dosa ketika orang itu melakukan dosa pada waktu puasa, wa tu'matan lil masakini, dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Itu kalau kita lihat hikmah banyak sekali, karena Allah Ta'ala mustahil memerintah satu perintah lalu tidak ada apa? Tidak ada faedahnya, tidak ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Ya, beda dengan perintah manusia, belum tentu ada faedahnya. Tapi perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya mesti ada faedahnya. Inilah makna dibukanya pintu surga ketika orang itu mau bersiam. Ya. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di surga itu ada pintu namanya Royan. Pintu Royan itu maknanya pintu untuk orang-orang yang sebenarnya haus, dia segar dengan berbukanya, namanya Royan. Itu khusus untuk orang berpuasa, tidak dimasuki oleh siapapun. Ini juga kabar gembira. Dan kita Bapak dan Ibu harus mengingat tentang kabar akhirat, karena akhirat itu mesti akan kita jumpai. Dan akhirat itu hanya dua macam, neraka tempat tinggalnya atau surga tempat tinggalnya. Makanya kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala berpuasa ini dalam rangka untuk meningkatkan apa? Meningkatkan takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang meningkatkan takwa. Ini penyambutan kita yang pertama. Bagaimana kita mengisi, yaitu bulan Ramadan ini dengan saum pada siang harinya. Kecuali bapak dan ibu yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa pada waktu Ramadan dia itu sakit, maksudnya sakit yang menghalangi, sakit yang ketika dibuat siam madarat. Itu namanya sakit. Ya, bukan sakit hati atau sakit panu, ya sama saja dibuat siam atau tidak, ya sama saja. Ya. Atau sakit karena belum dapatkan belanja juga sakit pula. Tapi penyakit yang dimaksudkan penyakit yang ketika dibuat siam madarat badannya, itu namanya sakit. Nah, di situ tidak diperbenankan kita untuk berpuasa. Tapi kalau kita punya sakit badan panas atau yang lainnya, kita buat puasa kuat, maka wa antasumu khairul lakum. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu ketika memerintahkan kita ibadah bukan untuk merusak badan kita. tapi untuk memperbaiki jiwa kita dan juga untuk menyehatkan badan kita. Demikian juga orang yang musafir, orang yang bepergian, boleh dia tidak berpuasa, tapi seandainya dia kuat berpuasa, wa antasumu khairul lakum, jika kamu berpuasa itu lebih baik. Ya, ini perlu, karena ini ada hubungannya dengan puasa, ada hubungannya dengan kesehatan. Untuk ibu-ibu yang hamil ya atau menyusui, sekiranya mampu, alhamdulillah. Karena puasa itu wajib. Tidak puasa sekarang, tetap besok harus bayar. Karena apabila hutang kita kepada manusia harus dibayar, apalagi hutang kita kepada Allah lebih utama harus dibayar. Hanya sekiranya mampu puasa, berpuasa. Tapi kalau kita mencoba, kita berpuasa, anak kita menangis, ya, dan juga panas dingin yang lainnya, maka kita boleh tidak berpuasa saat itu, namun tetap nanti harus mengganti puasa. Ya, kapan menggantinya? Paling akhir kapan? Bulan Sya'ban. Jadi membayar hutang paling akhir bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban belum dibayar, harus dibayar dengan fidyah, yaitu 6 on atau 7 on beras sebagai ganti untuk satu hari. Ini menunjukkan Allah Ta'ala mewajibkan puasa bagi yang mampu. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu dengan puasa ini agar mudah. Allah tidak menginginkan kamu dalam puasa ini menjadi sulit. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia, yang masih sehat akalnya, tidak mampu berpuasa, tidak diwajibkan puasa, tetapi diwajibkan yaitu membayar beras, fidyah, makan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu, maka hendaknya dia membayar kepada fakir miskin, yaitu 6 on atau 7 on untuk satu harinya. Baik, kita lanjutkan pula di antara cara kita menyambut pula. Di sini dijelaskan para ulama, wa alaihi al muhafazatu alal wajibat. Dengan puasa ini kita wajib menjaga amal-amal yang wajib setiap harinya. Seperti untuk bapak-bapak wajib 5 salat waktu di mana? Di masjid. Nah, ada orang mengatakan itu sunnah. Tapi yang kuat adalah wajib, karena Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, ya. Dan tunaikan zakat. Lalu Allah mengatakan dan rukulah kamu bersama ruku. Ini menunjukkan wajib. Berarti wajib berjamaah. Ada kewajiban salat, ada kewajiban berjamaah. Namun untuk ibu-ibu yaitu tetap keutamaan salat itu di rumah. Seandainya sholat di masjid pun juga dibolehkan, tapi harus menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi jangan sampai nanti siang lalu tidak ke masjid, sholat 5 waktunya, ya, terlambat atau bukan di masjid, ini keliru. Karena Ramadan kewajiban siang bukan mengganti kewajiban sholat, tidak. Berapa banyak orang ketika berpuasa, ya, sholat wajibnya biasanya 5 waktu, hanya waktu maghrib saja atau waktu subuh saja, maka tidak boleh. Karena selagi kita mampu menjalankan sholat wajib, tetap menjalankan sholat wajib dengan berjamaah. Wal bu'du anil muharramat, dan kita harus menjauhi perkara yang haram. Karena beliau mengatakan wa ghulliqat abwaabu jahannam, maka ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yata qaula zur wal amala wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan yang kotor, nah, orang itu ketika puasa masih bohong, puasa menipu, puasa bujuk orang, puasa dia yaitu mencaci orang, mencelah, memfitnah, wal amala bihi, dan ketika puasa dia masih berbuat maksiat, kalau menimbang mengurangi, memalsu pula merek yang lainnya, atau juga merugikan haknya orang lain, wal jahla, dan membodoh-bodohkan orang, apa katanya beliau, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, Maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan orang berpuasa dia wajib membendung dirinya dari perbuatan keji. Karena makna as-shaum itu adalah, yaitu as-shaum itu maknanya as-shaum adalah tabir dia. Jadi as-shaum itu maknanya al-hijab, as-satir. Jadi orang berpuasa maknanya dia membendung kepada kemaksiatan. Bahkan kalau kita diolok-olok orang, apa jawaban kita? Fakul inni sha'im. Jadi kalau kita diolok-olok orang, dicaci, jangan mencaci. Katakan saya ini puasa, maknanya saya ini dilarang mencaci kamu. Ya. Ini keutamaan yang banyak. Dan buktikan nanti Bapak dan Ibu, kalau kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah hidup kita akan tenang. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab sejuknya orang itu di dalam masyarakatnya karena melaksanakan hukum Allah Taala. Ya. Jadi siang bukan hanya menahan makan dan minum dan juga kumpul istri siang hari, siang ini menahan bagaimana kita tidak bicara yang buruk, tidak bicara yang mengandung dosa dan juga tidak berbuat yang itu merugikan orang dan juga tidak membodoh-bodohkannya. Fa yusalli salawatul khamsi fi awqatiha ma'al jama'ati, maka andanya orang-orang muslim pada waktu bulan Ramadan tetap menjaga sholat lima waktunya tepat waktunya dan juga dilakukan dengan berjamaah. Wa yabta'itu anil kadzib, menjauhi dengan dusta. Wal ghibah, dan menjauhi dari menjelaskan atau mengungkapkan aib orang. Wal ghasy, dan jangan menipu. Wal yaitu, dan juga jangan sampai berbuat jahat yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita, kalau tadi siang harinya Ramadan ini kita sambut dengan apa tadi? Puasa. Malam harinya kita sambut dengan sholat tarawih. Nah, ya. Itulah makna ditutupnya neraka, dibukanya pintu surga. Sehingga kapan kita meninggal dunia, balan pada bulan Ramadan, siangnya dalam keadaan siam, malamnya dalam keadaan sholat. Ini cara untuk menyambut bulan Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak pernah memberi contoh kita ini sholat malam dengan berjamaah kecuali sholat apa? Tarawih dan witir. Nah, ya. Ini kesempatan untuk kita, terutama kita yang sudah lanjut usia. Kalau kita tidak meningkatkan amal, meningkatkan apa lagi? Ya, kekuatan kita lain pada waktu muda kita. Enaknya makan lain pada waktu kita masih muda. Dan juga yang lainnya. Ya, maka kita hibur bagaimana waktu yang sudah lanjut usia ini kita isi sebanyak-banyaknya dengan amal. Dia mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Kalau orang itu umurnya 40 tahun dia beramal soleh, dibandingkan dengan 60 tahun dia beramal soleh, lebih banyak mana amalnya? 60. Ya. Kenapa 40 tahun dengan 60 tahun? Tapi kalau orang itu naudzubillah min dzalik sudah tua, malas beribadah, bahkan meningkat maksiatnya. Nah, ini rugi. Kenapa? Karena apa? Karena dosa itu bisa mengurangi pahala. Bayangkan, tidak kita jumpai orang yang maksiat itu ahli ibadah tidak ada. Tidak kita menjumpai pencuri itu sholatnya lima waktu di mana? Di masjid enggak ada. Atau orang itu mabuk-mabuk berjudi lalu lima waktu di masjid, enggak mungkin. Karena orang maksiat dia akan menguras, akan menghilangkan atau menjauhi amal ibadah. Tapi dengan amal ibadah yang kita giatkan, yang kita yaitu semangatkan, akan mengurangi kemaksiatan. Itulah makna diampuni dosa. Karena apa? Dia mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal baik itu akan menghapus yang jahat. Ya, bayangkan nanti kita lihat kalau sudah Ramadan lalu banyak puasa, tenang kanan kiri kita, bahkan juga kendaraan pun juga tenang. Kenapa? Itu baru kita mengamalkan puasa. Itu seandainya yang puasa itu sebagian besar. Bagaimana kalau mereka puasa semuanya? Karena orang beramal soleh membendung kemaksiatan. Orang beramal soleh ditenangkan hatinya. Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah itu menjadi tenangnya jiwa. Maka malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar malam hari Ramadan ini kita isi yaitu dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadhana imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang malam harinya, bukan siang harinya, malam harinya dia salat, ya, yaitu salat malam, dasarnya iman, bukan dasarnya usum-usuman, ya, bukan dasarnya apa, adat. Kalau dasarnya adat itu kalau awal Ramadan biasanya masjid itu apa, kosong atau penuh? Penuh. Nanti lama-lama mereteli. Itu adat. Ya. Jadi pas penuh sampai menggelar sajadah di luar. Nah, nanti kalau sudah 4-5 hari mulai sopnya separuh kurang. Ya, yang satu sekurang. Nanti apalagi kalau sudah menjelang apa? 10 terakhir bulan Ramadan sibuk mengecat rumahnya, noto bangkunya, kursinya, dan sibuk pula bajunya yang lainnya dan juga makanan-makanan yang di mejanya. Kita bukan dilarang Bapak dan Ibu, ya. Tapi ada amal yang lain yang lebih baik daripada itu. Dia itu kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan tidak kumpul istri, ya, di masjid iktikaf. Loh, ya. Sekarang lain kalau orang itu sudah mau 10 terakhir, bagaimana dagangannya banyak laku, ya, jual makan banyak laku, yang lainnya banyak laku. Nah, ya. Nah, kita boleh saja jual beli, tidak dilarang. Tapi bekal kita Bapak dan Ibu untuk akhirat ini itu harus kita perbanyak. Karena kita mencari bekal ya di dunia ini, ya. Di akhirat kalau orang itu sudah mati enggak bisa sholat lagi, enggak bisa dagangan lagi, ya, tidak bisa lagi bertetangga. Karena baru sudah meninggal dunia, beliau mengatakan idza matal insanu in qata amalu. Kalau orang itu sudah mati putus amalnya, ya. Maka upayakan kita untuk bisa sholat malam, sholat tarawih. Yang mana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, gimana sih sholatnya malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita itu disuruh meniru beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat. Maka ketika Aisyah ditanya gimana salatnya beliau malam hari, dia mengatakan ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala ghairihi an ikhta asrata raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahi pada waktu bulan Ramadan atau pada selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Memang ada hadis yang mengatakan salatul laili masna wasna masna, salat malam itu dua-dua, terserah berapa saja. Namun salat malam beliau yang bertarawih dengan para jamaahnya yaitu tidak melebihi daripada 11 rakaat. Itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang harus kita panuti. Dan ya, karena beliau menjadi uswah kita semuanya, jadi itu. Dan paling baiknya sholat itu kita harus bersama imam, ya. Kadang-kadang kalau kita di desa itu 8 rakaatnya bersama siapa? Imam. Nanti witirnya pulang sendiri 3 rakaatnya di rumah. Ini boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tapi ada hadis yang memberi kabar gembira kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Idzar rajulu innar rajula idza sallama al imam hatta yansarifa khusiba lahu qiyamul lailatin. Nah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, nah, ya, sampai selesai, artinya mulai awal sampai selesai sampai witirnya, maka ditulis oleh Allah Ta'ala seperti sholat semalam suntuk. Itu pahala apa duit itu? Pahala, ya. Karena orang mati tidak ada yang dikasih angin duit, ya. Dikasih pahala enggak bisa. Ya, makanya kita cari sendiri, ya. Itulah bedanya amal itu yang diamalkan itu yang kita peroleh sendiri. Nah, ini kita upayakan bisa berjamaah, ya. Dan jangan sampai mencari jamaah ini mencari imamnya yang kilat. Tahu kilat ya? Balapan sholatnya. Sana sudah, sini kok belum. Kalau kita lihat sholatnya beliau satu rakaat itu surat Baqarah habis. Sampai-sampai itu bengkak kakinya. Rakaat yang kedua itu surat An-Nisa, surat yang nomor 3. Rakaat ketiga itu surat Ali Imran, subhanallah. Ya sama beliau dengan kita ya makan nasi, malah makannya enak kita. Ya. Tapi karena beliau pernah ditanya oleh Aisyah, "Wahai Nabi, engkau kan sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosamu yang akan datang dan juga yang dahulu. Kenapa kok sampai sholat bengkak kakinya ini?" Beliau pendek berjawabnya, "Alaisa, nah, uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah saya ini senang sekali kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah." Jadi, orang yang merasakan nikmatnya ibadah, dia akan ketagihan. Ya. Jadi nikmat itu bukan makan dan minum saja. Beribadah itu nikmat juga. Makanya orang itu kalau biasa menuntut ilmu dia, satu malam tidak menuntut ilmu, ketagihan dia, merasa punya hutang. Cuma nikmatnya ilmu, nikmatnya ibadah itu siapa yang bisa merasakan? Orangnya sendiri. Ya. Kalau restoran makannya enak, kita orang miskin bisa diajak oleh tetangga yang kaya, ayo ke sana, gratis. Ya. Tapi kalau nikmatnya amal soleh yang merasakan dirinya sendiri. Nah, inilah bapak dan ibu kenapa para nabi, para sahabat itu dia kalau sholat ya sampai begitu dia lamanya. Karena merasakan nikmatnya ibadah. Cuma kita memang kadar keimanan kita ini tidak sama dengan para utusan Allah Ta'ala. Ya kita harus melihat jamaah. Ya. Jadi sekiranya ya itu dibuat panjang sedikit ya lari. Ya kita harus pendek, cuma jangan sampai alif lam mim lalu rukuk. Nun rukuk tidak boleh ya. Surat pendek itu juz amma itu surat pendek. Itu namanya kisah rasul. Jadi surat pendek itu bukan kok langgaran qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, kemudian li ila fi quraish bukan hanya itu. Jadi surat pendek itu mulai amma yatasaalun ya sampai qul a'udzu birabbin nas itu namanya kisah rusul suhan. Nah, ya jadi kita walaupun tidak bisa lama namun mari kita sholat ini perlu tumakninah ya. Yaitu mungkin kalau satu jam itu tarawih itu sedang lah itu ya. Dan jangan sampai 20 menit sudah selesai. Ya karena kita mencari pahala. Orang itu kalau ke pasar lama dapat pelarian banyak tambah banyak batinya ya. Jangan sampai nanti ke pasar minta waktu yang lama padahal mati tidak kita bawa duit itu, langsung kemudian sholat lalu mencari orang cepat sholatnya padahal untuk kita semuanya akhirat itu ya. Jadi diperhatikan untuk imamnya ya, dijaga makmumnya, jangan sampai lari ya. Tapi jangan sampai kita ya itu melarikan orang ya, melarikan orang namanya sholatnya kok pendek sekali. Jadi diatur ya. Karena sholat malam ini sholat yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala. Dan paling pula disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tidak ada sholat yang paling mulia dibandingkan sholat malam kalau kita bandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Dan mumpung Ramadan ini dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga. Ditutupnya apa tadi? Pintu neraka. Dicencangnya apa? Syaitan. Kenapa? Kalau orang itu digoda syaitan bahaya. Tidak ada yang bisa yaitu melawannya kecuali kita lawan dengan amal yang soleh. Makanya itu dijelaskan di sini perlunya kita bagaimana kita sambut ya Ramadan ini yaitu dengan sholat tarawih berjamaah di masjid ya. kecuali ada udur ya, orang itu umpamanya dia sakit atau pepergian yang lainnya, semoga udur itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, karena udur sakit itu bukan keinginan kita. Selanjutnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaitu yuhyi laylayali Ramadan. Beliau itu banyak meleknya, banyak bangunnya pada bulan Ramadan. Tapi bangunnya untuk apa? Salat. Bukan bangunnya untuk main-main. Ya. Bukan bangunnya untuk melihat gambar-gambar, tidak. Bangunnya itu untuk salat. Allah mengatakan kumil laila illa qalila. Wahai Nabi, bangunlah malam untuk salat illa qalila, kecuali sedikit tidurnya. Nisfahu, separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurang sedikit dari separuh. Auzid alaiya, atau separuh lebih. Subhanallah. Itu perintahnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat, ingat akan pahala, ingat akan surga, tidak ada keberatan bagi beliau, dan juga tidak ada keberatan bagi para sahabatnya. Beliau itu begini. Pertama kali Ramadan itu di masjid, sholat tarawihnya, maka sahabat datang. Dua, untuk malam keduanya sahabat tambah datang banyak lagi. Untuk ketiganya, empatnya enggak muat masjid itu. Lalu beliau kelimanya itu enggak masuk ke masjid. Tidak masuk masjid bukan kok malas atau ketiduran, tidak. Tapi khawatir kalau sholat tarawih dan witir ini dihukumnya apa? Wajib. Turun ayat Allah Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan beliau. Malah para sahabat nunggu-nunggu. Maka ketika sudah yaitu tidak ada keraguan lagi, tidak ada ayat yang menjelaskan wajibnya sholat, yaitu Ramadan, sholat malam, sholat tarawih, maka beliau akhirnya pergi ke masjid lagi. Ya, sehingga beliau apa katanya? Wa idza kana al-asrul awakhir, apabila pada malam 10 yang terakhir, tanggal berapa itu? 21 Ramadan. Aiqadha alahu, membangunkan istri-istrinya. Disuruh yaitu sholat. Wa kullu saghirin wa kabirin. Nah, dan setiap yang kecil dan setiap yang tua pula dibangun untuk sholat. Ya. Kenapa beliau membangunnya? Karena umumnya wanita itu sholatnya di rumah. Jadi rumah beliau itu dengan masjid itu di samping. Ini rumahnya, ini masjid. Ya. Antara rumah dan masjid itu ada raudhatul taman. Yang itu jaraknya sekitar hanya 10 meteran. Itu sudah masjid. Nah, ketika beliau di masjid, maka membangun istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat malam, terutama pada waktu bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala mensifati ahli surga itu karena sering sholat. Dalam surat yang lain dijelaskan, wa qalilam minal layli ma yahja'un, sedikit sekali orang beriman itu tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu malam ya waktu sahurnya, maka mereka itu beristighfar. Ini juga termasuk bagaimana cara kita mengisi Ramadan ini agar kita mendapatkan berkahnya, dan agar amal itu bisa untuk kita memasukkan kita di dalam surga. Selanjutnya pula dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran ini bukan hanya bulan Ramadan. Ya, hari apa saja kita baca Al-Quran. Cuma ditekankan pula kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Cuma Bapak dan Ibu, baca Al-Quran itu kan beda-beda waktunya. Kadangkala kita itu mampunya pagi, kadangkala mampunya malam, kadangkala setengah malam terakhir, kadangkala yang awal, kadangkala habis maghrib, ya. Maka alangkah baiknya kalau kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan waktu yang bisa kita butuhkan. Ya, jadi mungkin malam hari karena dalam keadaan agak sehat, atau mungkin pagi hari atau siang hari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yaitu mengutus malaikatnya setiap bulan Ramadan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk deres. Deres itu bahasa Arab, makanya untuk membaca Al-Quran. Bahkan sahabat pada bulan Ramadan ada yang 3 hari itu sudah khatam. Berarti 1 malam berapa juz? 10. Ya. Ada 3 hari yaitu, ada lagi yang 7 hari dan seterusnya. Kenapa? Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Nah, ya. Menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan mulianya Al-Qur'an. Dan mulianya bulan Ramadan, Al-Qur'an diturunkan pada bulan yang mulia untuk keseluruhannya. Oleh Allah Ta'ala dikatakan Qur'an ini hudal linnas. Petunjuk untuk siapa? Untuk manusia. Maka orang mencari petunjuk dengan baca Al-Qur'an. Dan orang itu harus mengimani Al-Qur'an karena itu bagian daripada rukun iman. Di antara rukun iman adalah mengimani kitab Allah. Dan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjelaskan Al-Qur'an itu turun hudal linnas. Artinya orang yang mendapatkan petunjuk harus mempelajari. Dan upayakan Bapak dan Ibu, kita membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca. Karena kita ini bukan orang Arab. Kalau membaca tok kita hanya dapat pahalanya membaca. Tapi kalau kita membaca dengan terjemahnya, alhamdulillah sekarang banyak Quran diterjemahkan, ya. Bagi yang punya ilmu bisa membaca tafsirnya, maka mendapatkan keutamaan lebih. Karena Al-Qur'an itu isinya hidayah. Bagaimana kalau kita tidak paham dengan ayat Quran itu? Makanya kalau memahami kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Mendapatkan pahala dengan membacanya, mendapatkan pahala dengan memahaminya. Dan orang yang faham dengan Al-Qur'an mudah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka itu tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Berapa banyak orang berlangganan Qur'an tapi tidak membaca Al-Qur'an. Tidak memahami Al-Qur'an, ini keliru. Ya. Jika orang setiap hari bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca internet, maka Al-Quran harus dibaca dan difahami maknanya. Karena Allah mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran itu isinya beberapa macam petunjuk. Wal furqan, dan juga yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dan yang halal. Ya. Antara wajib yang sunnah. Ini semuanya hanya bisa kita pelajari di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran Bapak dan Ibu yang kita baca itu besok pada hari kiamat akan bicara. Dia keutamaan orang baca Al-Quran. Yaqulul Quran, akan berkata Al-Quran, "Ya Rabbi, ay Rabbi, safi'ni." Ya. Wahai Rabbku, berilah syafaat. Karena aku apa? Aku melarang dia malam harinya tidur membaca ayatmu ya Allah, maka berilah syafaat si dia. Yang puasan juga bicara, ya Allah, wahai Rabbku, dia meninggalkan makan dan minum, kumpul istrinya siang hari, karena mencari ridhamu, ya Allah, berilah syafaat orang ini. Jadi dua. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah sholat tarawihnya, sholat witirnya, ikutilah siamnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran, ya. Dan kalau perlu ya kita isi ya tuh 10 menit ya, ada saudara-saudara kita punya ilmu membacakan Al-Qur'an dan terjemahannya. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selama bulan Ramadan ini maka beliau ditunggu oleh malaikat Jibril dan juga deres bersama-sama memahami Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian dijelaskan di sini idza kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru min tilawatil Qur'anil Karim di Ramadan wa kana Jibrilu yudarisul Qur'an fi Ramadan fa kaifa nahnu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Qur'an pada bulan Ramadan dan malaikat Jibril juga mengajarkannya, maka tentu kita hendaknya lebih banyak pula, karena kita ini adalah yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal ini. Karena mungkin waktu sudah agak malam, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan, silakan. saya itu senang pakai cincin batu. Hanya hobi, tidak ada maksud apa-apa. Apa termasuk menyalahi Pak Ustaz? Tidak. Kalau kita hanya pakai, hanya karena beliau juga pernah pakai cincin. Cuma beliau kalau pakai cincin itu untuk stempel. Ditulis Rasulullah. Kita tidak boleh kalau pakai cincin pakai Rasulullah, tidak boleh ya. Jadi kalau tanda tangan boleh atau stempel boleh ya. Atau sekedar pakai cincin enggak apa-apa. Cuma kalau batu itu dianggapnya bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat, ini tidak boleh. Karena yang bisa menolak bala itu siapa? Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat? Allah. Nah, batu itu ya namanya batu ya seperti yang lainnya ya. Jadi kalau hanya sekedar dipakai tidak mengapa. Tapi kalau untuk yaitu bangga-banggaan tidak boleh ya. Untuk gaya-gayaan lah ya. Karena Allah mengatakan wala tamsi fil ardi marha, janganlah kamu hidup atau berjalan di permukaan bumi ini yaitu dengan sombong. Itu yang pertama. Yang nomor dua, oleh karena itu orang yang memakai cincin ya jangan dituduh dulu macam-macam ya. Jadi kalau kita kurang sakit ya tanya untuk apa cincin itu, boleh. Cuma kita tidak boleh laki-laki ini pakai cincin apa? Emas. Karena beliau pernah menjumpai sahabat pakai cincin emas, dicabutnya oleh beliau, dibuang. Nah, beliau tahu sahabatnya karena kuat imannya. Nah, ketika sahabat ini dibuang oleh beliau cincinnya, ada sahabat, ambillah cincinmu. Bagaimana saya mengambil cincin yang itu sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan berarti kita boleh membuang emas, bukan begitu mananya. Ya artinya begitulah ketaatannya Rasulullah sallallahu, ketaatannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sakit hati ya ketika ditegur oleh beliau. Kita juga begitu Bapak dan Ibu, kalau kita menanya, menjumpai dalil, lalu dalil itu terasa kurang sek kepada kita, kita harus wajib menerima. Sami'na wa ata'na, agar kita ini mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya hampir setiap sholat lima waktu mandi seluruh tubuh termasuk kepala. Setelah mandi saya berwudu. Seandainya saya tidak wudu, apakah sah sholat saya? Karena mandi saya itu lebih daripada wudu. Terima kasih. Baik. Mandi itu dua macam. Kalau mandi kita langsung biur-biur, kita siram kepala kita, seluruh anggota badan, atau kita dekat dengan sungai lalu kita terjun saja, itu namanya mandi juga kan? Tapi itu tidak mengandung wudu. Nah, mandi yang mengandung wudu yaitu pertama, yaitu orang itu membersihkan kotoran kemaluan dulu dengan air ya. Setelah itu membersihkan dua tapak tangannya, lalu berkumur dengan menghirup air hidung, lalu membasuh muka, lalu membasuh tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri, lalu mengusap kepala dan telinga. Itu namanya separuh wudu. Kemudian setelah mengusap telinga, ini kita guyang. Kita guyur kepala kita tiga guyang, lalu kita selai-selai ya. Boleh pakai sampo yang lainnya, lalu kita basuh badan kita yang kanan, yang kiri dengan sabun yang lainnya. Kita bilasi, kemudian kita basuh kaki kanan yang kanan dulu, kemudian kaki kiri. Ini namanya mandi yang sudah mengandung apa? Wudu. Nah, seperti itu kita tidak perlu wudu lagi. Karena awalnya kita wudu dulu, seperti kita memandikan jenazah. Mandikan jenazah seperti kita mandi junub. Ya, saudara lagi, mandi yang mengandung wudu, sebelum kita mandi, kita mengambil air ya dengan tangan kanan kita, kita bersihkan tangan kiri kita, yaitu membersihkan kotoran di kemaluan kita, ya kita siram. Kemudian kita siram, kita bersihkan dua tapak tangan ini, lalu kita berkumur sambil menghirup air hidung, lalu membasuh muka tentunya tiga kali, tangan kanan, tangan kiri, lalu mengusap kepala dan telinga. Setelah itu kita mengguyur ya. Nah, setelah itu kalau rambutnya banyak, kita selesai untuk ibu-ibu ya, di sela-sela agar air itu masuk ke pokok-pokoknya kepala kita, ya, ke kulit ini. Boleh dilepas sanggulnya dan boleh tidak. Setelah itu kita mengguyang badan kita yang kanan, kemudian yang kiri. Kita sabuni, kita bilasi, lalu kita membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Itu namanya mandi yang mengandung wudu. Nah, ketika kita sudah wudu, ternyata kok batal kencing, ya, sudah mandi kok kencing, ya, kita memperbaharui wudunya saja. Nah, seperti itu dinamakan wudu yang sudah mengandung mandi sudah mengandung wudu. Apa ini? Nitir. Nitip. Oh, witir. Witir. Witir apa ini? Afdol, ini bukan amdol. Afdol yang mana? Dilakukan 3 rakaat 1 salam, dilakukan 2 salam. Baik, beliau mengatakan salatul laili masna. Masna, masna, masna, masna wa waqif. Jadi salat malam itu 2 kali 5 kemudian 1. Ada witirnya 1, ada lagi yaitu masna, masna, masna, masna 2-2 sampai 4 kemudian salasa. 3 witirnya sekaligus, ya. Ada lagi beliau itu witirnya 5. Ada lagi witirnya beliau itu 7. Ada lagi 9, kalau 9 yaitu 8 rakaat duduk tahiyat awal, kemudian berikutnya bangun lalu 1 rakaat lagi kemudian duduk tahiyat akhir, itu kalau 9. Jadi yang biasa biasanya 1 dan 3, ya. Maka yang banyak diamalkan oleh para ulama sunnah dan paling kuat hadisnya itu yaitu 2-2 kemudian 1. Tapi silakan seandainya memilih yang 3 atau ada imam yang witirnya 3 rakaat, ya, karena salat tarawihnya hanya yaitu 4 salam juga tidak mengapa, karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Namun biasa yang kami jumpai yaitu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada waktu Ramadan itu 2-2, 1, dan itu karena dalilnya muttafaq alaih. Namun 3 juga diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada doa berbuka puasa dan doa akan berpuasa yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau kita mau makan minum baca bismillah. Kemudian doa puasanya apa? Dzahabat dzama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Dzahabat dzama'u itu maknanya sudah pergi hausnya. Wabtalatil uruk, ya Allah sudah berkeringat saya ini. Wasabatal ajru, semoga Allah taala memberi saya pahala. Itu hadiah yang sahih. Kalau kita dikasih makan oleh orang, Allahumma at'im man at'amana wa aski man askana, ya Allah berilah makan orang ngasih makan saya ini, ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya. Ada lagi yang sifatnya yang aftara indaka as-saimu, ya, telah berbuka di hadapanmu ya Allah orang puasa ini, wa akala, ya, al-abra wa akala ta'amakum al-abraru, nah, telah makan makananmu ini orang-orang yang baik. Ini juga ada doa, tapi yang sering, ya, yang ada yang pendek yaitu dzahabat dzama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, sholat tahajud itu 2 rakaat salam. Di antara salam bolehkah istighfar atau langsung 2 salam? Boleh. Jadi kita 2 rakaat salam lalu kita istighfar, ya, membaca Al-Quran dulu boleh. Cuma kalau jamaah ini, ya, kalau terlalu lama nunggu duduknya khawatir yaitu lari, ya, kita saling jaga sekarang ini. Jadi, ya, setelah salam kalau bisa ada kesempatan sedikit, ya, yaitu untuk berzikir, ya, dan selasalahnya, karena sholat 11 rakaat itu bisa diangsur, mungkin ya dua rakaat agak panjang, dua rakaat berapa beliau istirahat, istirahatnya umpamanya setengah jam enggak apa-apa, cuma kita juga melihat kondisi jamaah kita, karena kita itu hidup bersama ya, jangan sampai nanti dirasani terus ya. Ya jadi boleh ya, yaitu ada istighfar sedikit boleh atau langsung juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang jelas pokoknya jangan sampai kita ini sholat kok lama, kok nggak cepet ya, kok lama ya, jangan ya. Jadi kita imam harus bisa mengatur lah ya. Cuma jangan cepet yang itu hilang khusyuknya ya, hilang tawadhu'nya, dan juga jangan lama yang sampai ya kita sendiri merasakan bagaimana jamaah kita. Taib. Bagaimana hukumnya kredit motor, mobil dalam pandangan Islam? Kredit dua macam. Kalau jual cash harganya sekian. Kalau bayar 3 bulan harganya sekian. Kalau kita bayar cash namanya taruhlah sepeda motor 14 juta. Tapi kalau selama 1 tahun menjadi berapa biasanya? 20 itu berarti 1 bulan berangsur berapa? Taruh 1 bulan mungkin 500 ya enggak cukup loh. 1,5. Baik. Kalau kita ini yang 20 itu harus bayar 20. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau nanti 20 lebih atau nanti kalau tertunda harus dinaikkan harganya, ini tidak boleh. Karena Allah mengatakan faman kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Siapa yang punya kesulitan maka hendaknya diberi kesempatan untuk membayar ketika punya kemudahan. Tapi orang yang punya duit tidak bayar, itu zalim. Dalam satu hadis matlu ghani dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang kok tidak dibayar hutangnya, dia zalim. Jadi kita harus kerjasamanya. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau 20 juta ini ketemunya nanti kalau berhasil lebih daripada itu, ya tidak boleh. Namanya 20 ya harus bayar 20. Walaupun diansur berapa. Ini kalau seperti itu tidak mengapa. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat tidak ada. Yaitu namanya penambahan atau denda ketika telat pembayarannya. Kalau telat pembayaran denda tidak boleh, karena itu adalah riba. Dan beliau mengatakan, Ibnu Saim mengatakan bolehnya hal itu di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang beriman, kalau kamu jual beli dengan pembayaran belakangan maka tulislah. Itu menunjukkan pembayaran belakangan lain dengan pembayaran yaitu depannya. Otomatis yaitu lebih banyak tidak mengapa, namun tidak boleh menyelisih dari janji yang ada. Ya, kalau 20 ya 20, tidak boleh lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Kalau kita masih kecil ya, belum balik ya, karena ada hadis rufi al-qalam an salasin, Allah Ta'ala tidak menghukum tiga perkara. Anak kecil sampai dia balik. Orang itu yaitu gila sampai dia sembuh, dan orang itu terpaksa. Nah, jadi kalau dia pada waktu kecilnya atau kita pada waktu dulunya tidak tahu. Ya, dulunya tidak tahu. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Kalau bisa, kalau itu berkenaan dengan harta, ya kita kembalikan. Kalau kita tidak tahu orangnya, infakkan saja ke masjid. Ya Allah, ini dulu saya pernah, yaitu menimbang mengurangi 3 ons. Kita yakin tahu, ini beberapa kali saya mengurangi, ternyata setelah tahu dalil, ini daripada saya ditagih oleh Allah Ta'ala besok, di hari kiamatnya oleh orang ini, maka yang pengurangan ini, pengambilan ini kami sedekahkan niatnya untuk orang yang dikurangi timbangannya tadi. Atau hutang enggak dibayar, ya. Maka kita cari kerabatnya tidak ada. Kita infakkan dengan niat ini infaknya orang yang saya hutangi. Infaknya orang yang hutang tadi. Jadi yang saya mestinya harus bayar tapi tidak bayar, maka hendaknya dikembalikan kepada fakir miskin atau di masjid. Itu cara untuk menyelesaikan perkaranya. Adapun pernah mendzalimi yang berupa umpamanya mencubit atau memukul atau mencela, semoga kita yaitu dengan tobat kita, amal yang soleh, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.